Syarat yang kedua, kata beliau, asyartu tsani al-waqt. Syarat yang kedua, melaksanakan salat pada waktunya. Dan syarat yang kedua, jadi disyaratkan bahwa salat itu dilakukan pada waktunya. Dan ini berdasarkan ayat-ayat yang sangat banyak dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang waktu-waktu salat, jumlahnya mutawatir. Ya. Di antara ayat dalam firman Allah, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat itu terhadap kaum mukminin suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Jadi mauqutan, waktu telah ditentukan. Iya. Nah, sekali lagi banyak ayat ya dalam Al-Quran penyebutan waktu-waktu sholat. Ada penyebutan 3 secara global, penyebutan 4, penyebutan 5. Dia kata waktu tidak batasi kita, saya akan sebutkan. Nah, tapi ini saya kira hal yang dimaklumi secara global. Baik. Karena penulis sudah mulai menyinggung tentang syarat wajibnya pelaksanaan sholat pada waktunya, maka beliau perlu menerangkan waktu-waktu sholat itu dari mana sampai mana. Maka di pembahasan-pembahasan berikutnya beliau jelaskan tentang awal dan akhir pada setiap waktu sholat. Dan ini pembahasan kita yang kelima, awal dan akhir waktu sholat duhur. Kata penulis, wa waktu dhuhri min zawali syams. Dan waktu duhur itu dari tergelincirnya matahari. Iya. Dari tergelincirnya matahari. Maksudnya matahari tergelincir, ia tergelincir dari pertengahan. Iya. Andai kata seorang berdiri di tempat terbuka saat matahari terbit, maka dia akan melihat bayangannya sangat panjang sekali. Iya. Matahari terbit dari arah timur, maka dia lihat bayangannya di arah barat panjang sekali. Begitu matahari semakin meninggi, maka bayangan ini akan semakin memendek. Terus matahari meninggi, meninggi sampai berada di pertengahan. Dan bayangan pun hilang. Kalau dia berada di tengah, maka bayangannya akan hilang. Sebab matahari persis berada di tengah-tengah. Ketika bayangan muncul lagi dari arah timur, maka ini adalah tanda bahwa matahari telah tergelincir. Baik, ini yang dimaksud dengan zawal syams. Dan ketergelinciran matahari, iya, bayangan yang muncul setelah matahari tergelincir, ini berbeda sesuai dengan iklim dan khatulistiwa pada setiap tempat. Di dalam sebagian riwayat yang sahih dikatakan wa kanat qadar syirakin na'al, adalah wa kana qadar syirak, adalah panjang dari bayangan yang muncul setelah zawal seperti asyirak. Dan syirak itu ya sepanjang satu terompah, satu sendal. Ya. Baik. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya bahwa di sebagian tempat ketika matahari tergelincir, ya, berada di tengah, tidak langsung ada bayangan setelah itu. Tapi lama, begitu muncul bayangan, maka bayangannya langsung apa? Dengan jarak yang panjang. Ya, maka bayangan yang pertama kali muncul setelah zawal ini yang dihitung sebagai awal waktu. Jelas ya? Yang dihitung sebagai awal waktu. Ya. Dan ingat, bayangan yang awal kali muncul setelah matahari tergelincir itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi ya khatulistiwa pada suatu tempat. Nah. Jadi itu diukur ya. Baik. Ini awal waktunya untuk sholat duhur. Dan awal waktu, bahwa itu adalah awal waktu sholat duhur, itu diterangkan di dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn Auf yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Iya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu dhuhri ma lam yahdhur al-'ashr." Iya. Dan di dalam hadis Jibril, dan hadis Jabir bin Abdullah tentang keimaman Jibril, fa shalla adh-dhuhra hina zalat asy-syams. Beliau melakukan salat duhur ketika matahari tergelincir. Dan banyak lagi ya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi melakukan salat ketika salat duhur ketika matahari tergelincir. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Sebelum saya lanjutkan, di sini ada dua hadis secara global yang menjadi patokan di dalam pembahasan waktu-waktu salat. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Amr bin Auf, riwayat Muslim. Dan yang kedua adalah hadis Jabir bin Abdullah. Iya. Hadis Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan selainnya. Hadis Jabir ini mengisahkan tentang Jibril yang datang kemudian mengimami Rasulullah beserta kaum muslimin. Iya. Jadi Jibril turun menjadi imam. Jibril di depan, Nabi Muhammad di belakangnya, dan kaum muslimin di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril mengimami manusia 2 hari berturut-turut. Hari yang pertama semuanya di awal waktu. Dan hari yang kedua semuanya di akhir waktu. Ya. Kemudian setelah itu Jibril berkata, "Ma baina hadain waktu shalah." Apa yang antara keduanya ini adalah waktu salat. Iya. Baik. Jadi ini hadis yang menunjukkan tentang pembahasan waktu-waktu salat. Kalau masalah yang mana didahulukan, lebih didahulukan hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Sebab itu berasal dari ucapan Nabi langsung, bukan dari perbuatannya, dari ucapan beliau. Dan apa yang berasal dari ucapan itu lebih membabit, ya, dan lebih menjadi ukuran. Baik. Jadi awal waktu sholat duhur ketika matahari apa? Matahari tergelincir. Iya. Kemudian kata beliau, ila yasira dhillu kulli syai'in mithlahu. Sampai bayangan segala sesuatu semisal dengannya. Dan ini akhirnya, penjelasan akhir. Jadi akhir waktu duhur ketika bayangan sesuatu sama dengan tingginya. Iya. Andai kata misalnya kita menancapkan sebuah kayu yang lurus di atas bumi, kadar yang naik dari kayu tersebut setelah ditancapkan adalah 1 meter. Diukur 1 meter. Iya. Maka ketika bayangan kayu ini sudah 1 meter panjangnya, maka ini dikatakan bahwa bayangannya sama dengan apa? Sama dengan tingginya. Jadi kalau sudah sampai di ukuran 1 meter, berarti sudah masuk akhir duhur atau belum? Masuk atau belum? Iya. Karena kita katakan, ya belum tentu ya, karena kita katakan tadi bahwa awal duhurnya dihitung dari mana? Bayangan yang paling pertama muncul. Ya. Jadi kalau misalnya batang kayu ini setelah matahari terbit terus berada di tengah, hilang bayangannya, awal kali bayangan muncul di arah barat, langsung panjangnya 10 cm, berarti 1 meter ditambah berapa? 10 cm baru terhitung masuk waktu asar, dan itu akhir waktu apa? Akhir waktu duhur. Jelas sampai sini? Ya. Jadi akhir waktu duhur, ketika bayangan segala sesuatu sama dengan tingginya, ditambah dengan bayangan yang awal kali muncul ketika apa? Tergelincir. Baik. Dan ini dijelaskan di dalam hadis keimaman Jibril. Dan ada beberapa riwayat yang menerangkannya. Iya. Kemudian, jadi itu akhir waktu duhur ya. Pembahasan berikutnya awal dan akhir waktu asar. Kata penulis, wa waktul asri wa hiyal usta. Waktu salat asar, dan salat asar itu adalah salat al-wusta. Dikatakan wusta sebab dia adalah salat apa? Hah? Salat pertengahan. Ya, telasyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menamakan salat subuh sebagai salat al-ula. Al-ula, dan menamakan isya sebagai al-akhirah. Terakhir. Jadi kalau sudah diketahui yang mana yang awal dan mana yang akhir, sisa ditarik saja ke belakang atau ke depan. Dan pasti akan diketemukan yang pertengahannya yang mana? Salat apa? Salat asar. Karena itulah salat asar dinamakan sebagai salat al-wusta. Dan ini pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini. Walaupun banyak pendapat yang lain tentang salat wusta, tapi ini yang paling kuatnya insyaallah ta'ala, yang lebih dekatnya. Baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was salati al-wusta. Jagalah salat-salat seluruhnya, dan juga salat asar, salat wusta. Wa waktul asri wa hiyal wusta, waktu salat asar, yang salat asar ini disebut juga dengan salat wusta, min akhir waktu duhur. Jadi waktunya adalah akhir apa? Waktu duhur. Akhir waktu duhur tadi kapan? Ketika bayangan sesuatu sama dengan apa? Tingginya. Baik. Jadi tidak ada jarak antara waktu asar dan waktu apa? Waktu duhur. Langsung bersambung. Iya. Setelah duhur selesai, langsung asar. Tidak ada jarak antara keduanya. Nah. Dan ini diterangkan di dalam hadith Abdullah bin Amr bin Auf. Diterangkan pula dalam hadith keimaman Jibril. Dan juga diterangkan dalam hadith Abu Musa al-Ash'ari. Nah. Baik. Akhirnya sampai kapan? Itu awalnya tadi ya. Akhirnya ila an tasfarra asy-syams. Akhirnya sampai matahari menguning. Sampai matahari apa? Menguning. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Rasulullah bersabda, "Wa waqtul asri ma lam tasfarra asy-syamsu." Waktu salat asar itu sepanjang matahari belum apa? Belum menguning. Kalau di hadis keimaman Jibril, ya, ada perbedaan sedikit ya. Akhirnya ketika bayangan sesuatu dua kali tingginya. Dua kali apa? Tingginya. Nah. Baik. Namun yang didahulukan di sini adalah hadis siapa? Hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Sebab ini yang berasal dari ucapan Nabi langsung. Iya. Dan mana ketika matahari menguning, ini yang dibahasakan oleh al-fuqaha sebagai waktu apa? Waktul ikhtiar, waktu pilihan. Iya. Waktu pilihan. Karena itu kata Ibnu Qudamah, ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. Iya. Dan ini sudah pembahasan yang ke-7 ya, waktu ikhtiar atau waktu darurat pada salat asar. Kemudian pergilah setelah itu waktu ikhtiar. Jadi asar itu waktunya dibagi dua. Ada waktu ikhtiar dan ada waktu apa? Waktu darurat. Waktu ikhtiar, waktu pilihan. Apa artinya waktu pilihan? Ini waktu yang ada keluasan melakukan sholat asar di situ. Dia lakukan di awal waktu atau di akhir waktu, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia undur tanpa udur ke waktu darurat, nah dia di sini apa? Berdosa. Seorang belum sholat asar misalnya, matahari sudah menguning. Dia belum sholat asar, tidak ada udur. Ya. Maka di sini dia berdosa. Tapi dia tetap wajib melakukan sholat apa? Sholat asar. Karena memang batasan maksimalnya sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Batasan daruratnya. Jadi waktu darurat sholat asar dari matahari menguning sampai apa? Matahari terbenam. Ya, karena memang asalnya tidak ada jarak antara semua sholat, tidak ada jarak antara keduanya. Kecuali kalau sholat apa? Sholat subuh dan sholat duhur. Ya, subuh saja ada jarak. Setelah matahari terbit, habis waktu sholat apa? Sholat subuh. Antara matahari terbit sampai matahari tergelincir, ini kosong. Tidak ada waktu di situ. Tapi duhur, setelah itu langsung masuk asar. Asar setelah itu langsung masuk apa? Maghrib. Maghrib setelah itu langsung masuk isya. Isya setelah itu langsung masuk subuh. Jelas ya? Baik. Jadi ini harus dipahami. Jadi kalau dikatakan akhir waktunya sampai matahari menguning, ini bukan akhir waktu maksimalnya, tapi akhir waktu apa? Pilihannya. Akhir waktu pilihan, bukan waktu darurat. Ya, kalau matahari sudah menguning, itu masuk waktu darurat sudah. Apa artinya waktu darurat? Itu tadi saya tegaskan ya. Waktu darurat ini, itu pelaksanaan sholat bagi orang yang punya udur. Iya. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang baru suci dari haidnya dan matahari sudah menguning, dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat apa? Sholat asar. Bahkan kalau waktu masih luas untuk duhur dan asar, dia wajib melakukan sholat apa? Sholat duhur. Iya. Jelas ya? Sebab duhur juga ada waktu daruratnya. Waktu daruratnya duhur sampai matahari terbenam juga. Itu duhur. Jelas ya? Demikian pula anak kecil kalau baru balik. Iya. Anak kecil misalnya tidur sore. Iya. Bangun. Sudah mimpi basah. Berarti dia sudah apa? Balik. Matahari sudah menguning. Maka masih ada waktu untuk sholat. Diperintah untuk mandi kemudian apa? Sholat. Iya. Ada orang yang tidak waras baru sadar. Iya. Ini juga wajib dia sholat. Ini mana waktu apa? Waktu darurat. Tapi kalau tidak ada udur dia mengakhirkan, tetap dia wajib melaksanakan sholat itu. Hanya saja dia sudah apa? Sudah berdosa karena melakukan sholat di luar apa? Di luar waktu yang ditetapkan. Jelas sampai sini? Baik. Tapi kalau sudah keluar waktu darurat, dia sengaja tidak sholat duhur misalnya. Sengaja tidak sholat asar. Masuk waktu apa? Waktu maghrib. Maka di sini sholatnya sudah tidak bisa dia ganti lagi. Iya. Dan ini tentunya dibangun di atas pendapat apakah sholat itu bisa diganti atau tidak. Dan yang benarnya bahwa sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak bisa diganti lagi. Karena itu diperintah di dalam hadis untuk memperbanyak sholat sunnah guna menutupi kekurangan di sholat apa? Sholat wajibnya. Baik. Saya kira dipahami ini ya. Apa yang dimaksud dengan waktu pilihan dan waktu apa? Darurat. Dan ini istilah saja ya. Istilah saja. Waktu pilihan, waktu darurat. Istilah di kalangan al-fuqaha. Karena itu antum jangan terpengaruh dengan Imam Asy-Syaukani, Imam As-Sanani. Yang mengingkari pembagian waktu dibagi menjadi darurat, pilihan. Dan beberapa pembagian waktu di kalangan al-fuqaha. Sebab itu hanya istilah. Kalau hakikatnya ada di dalam riwayat-riwayat. Jelas ya? Baik. Selesai sudah penjelasan tentang waktu ikhtiar dan waktu darurat pada sholat asar. Yang kedelapan, awal dan akhir waktu sholat maghrib. Kata Ibnu Qudama, wa waqtul maghribi minal ghurubi ila ay yaghiba asy-syafaqul ahmar. Ini awal dan akhirnya. Waktu maghrib dari terbenamnya matahari. Terbenamnya maksudnya lingkaran matahari seluruhnya terbenam. Iya. Itu yang dimaksud ya dengan terbenamnya matahari. Lingkaran apa? Lingkaran matahari semuanya terbenam. Iya, bukan cahaya mataharinya, tapi lingkarannya. Baik. Itu awal waktu maghrib. Sampai kapan? Ila yaghiba asy-syafaqul ahmar. Hingga hilang syafaq, cahaya senja yang berwarna merah. Karena cahaya senja itu ada dua. Ada yang warna merah dan ada warna apa? Warna putih. Ya. Nah. Yang terlalu banyak di kota. Jarang melihat ke laut. Ya mungkin bisa jalan-jalan ke laut di waktu sore. Setelah sholat. Ya. Lihat setelah matahari terbenam. Akan tersisa dari cahaya matahari. Warna kuning, warna senja, warna merah. Itu cahaya senja ya. Amati terus. Semakin gelap-gelap, cahaya merah masih ada. Setelah itu hilang cahaya merah, tapi masih ada cahaya putih. Setelah itu hilang cahaya putih seluruhnya, gelap gulita. Jelas ya? Jadi yang dimaksud akhir waktu isya, hingga matahari apa? Hingga cahaya apa? Senjanya cahaya merahnya yang hilang. Kalau cahaya merah hilang, masih ada cahaya putih, tidak ada masalah, sudah masuk isya. Sebab yang diukur adalah cahaya apa? Merahnya. Senja yang warna merah. Baik. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, waktu maghrib malam yagib syafaq. Dan waktu maghrib itu sepanjang syafaq, cahaya senja belum hilang. Dan asal penggunaan cahaya senja untuk yang merah. Iya. Untuk yang merah. Baik. Ini awal dan akhir waktu apa? Waktu maghrib. Berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya, penjelasan tentang waktu apa? Waktu isya. Dan ini pembahasan yang ke-9. Kata beliau, waktu isya min dalika ila nisfil lail. Waktu isya dari hal tersebut. Maksudnya ketiga, cahaya senja merah hilang. Hingga pertengahan malam. Seperdua malam. Ya. Cara mengukur seperdua malam mudah. Ukur saja awal matahari terbenam. Dan awal matahari. Awal fajar subuh terbit. Itu yang disebut apa? Malam. Jadi kalau matahari terbenam jam 6 sore misalnya. Pas jam 6. Kemudian matahari atau fajar subuh terbit jam 4 subuh. Berarti satu malam semuanya berapa jam? 10 jam. Ya, kalau dikatakan 1/2 malam, 10 bagi 2 saja. 10 bagi 2 berapa? 5 jam. Jadi pertengahan malam itu di jam 11 malam. Jelas ya? Begitu cara mengukurnya. Baik. Sampai di 1/2 malam. Dan ini berdasarkan hadith Abdullah bin Amr bin As. Wa waqtul isya ila nisfil lail. Ya. Kata beliau, dan waktu isya ila nisfil lailil awsat. Waktu isya itu sampai 1/2 malam. Pertengahan. Ya. Kenapa saya sering dahulukan hadith Abdullah bin Amr bin As? Sebab di sebagian riwayat ada yang menyebut lebih dari 1/2. Ada yang menyebut 1/3. Tapi yang benarnya hadith Abdullah bin Amr bin As ini, karena ini yang menjadi pokok dan dasar pijakan di dalam penentuan waktu-waktu apa? Waktu-waktu sholat. Iya. Nah, dan ini yang disebut dengan nama waktu pilihan untuk sholat isya. Jadi yang punya waktu pilihan dan waktu darurat, iya. Baik. Adalah asar dan apa? Isya. Ya sebenarnya duhur dan maghrib juga ada daruratnya. Tapi tidak ada waktu pilihannya. Ya dalam artian masih tercakup di dalamnya. Dalam satu waktu itu. Iya. Sebab maghrib, full maghrib setelah itu langsung masuk isya. Demikian pula duhur. Full duhur setelah itu langsung masuk asar. Tapi kalau asar di waktu pilihan masih ada senggang. Nah inilah waktu darurat yang senggang ini. Tapi kalau duhur, waktu daruratnya, semua waktu asar, itu adalah waktu darurat duhur. Jelas ya? Demikian pula maghrib, seluruh waktu darurat isya, seluruh waktu isya, itu adalah waktu daruratnya apa? Maghrib. Karena itu kalau ada perempuan yang suci dari haid jajan 2 malam, iya. Dan dimaklumi jajan 2 malam, waktunya masih banyak, memungkinkan untuk sholat maghrib dan sholat apa? Sholat isya. Maka perempuan wajib, perempuan yang bersih dari haid wajib untuk sholat maghrib dan sholat isya sekaligus. Dia jama antara dua sholat. Karena masih ada waktu apa? Waktu darurat. Dan Nabi SAW menjama dua sholat di Madinah. Minggiri udrin wala matar. Tanpa ada udur dan tanpa ada hujan. Iya. Maka untuk perempuan pun, harusnya pada posisi udur seperti itu begitu, dia suci, dia jamak sholatnya. Dia jamak sholatnya kalau masih ada waktu. Kecuali kalau misalnya, anggaplah misalnya, waktu sholat subuh jam 4. Seorang perempuan suci, jam 4 kurang 10 menit. Iya. Suci belum mandi ya. Dia ada kesempatan mandi 5 menit. Iya. Dan ada kesempatan sholat 5 menit. Misalnya. Maka begitu dia mampu kesempatan sholat 5 menit, maka dia sholat. Walaupun sebentar sholat, misalnya adzan subuh, tetap dilanjutkan sholat isya-nya. Jelas ya? Walaupun sementara adzan subuh. Yang jelas, kapan dia sudah dapat sebagian rakaat di waktunya, ya, itu masih dihitung. Wajib melaksanakan sholat. Ya, dan ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Karena banyak dari perempuan, ya, kadang tidak mengetahui hal yang seperti ini. Nah, ya sekali lagi waktu sholat isya akhirnya sampai apa? Seperdua malam. Ini waktu pilihan. Kalau waktu daruratnya, kata beliau, wayabaka waktu darurah ila tulu'il fajri tsani. Nah, dan ini pembahasan yang ke-10, waktu darurat untuk sholat isya. Jadi waktu darurat untuk sholat isya sampai waktu sholat, sampai terbitnya fajar subuh yang kedua. Karena fajar subuh ada dua ya, fajar subuh. Ada fajar kadhib dan ada